sois tout, qui ça me sera. Yaku, yana, dia. Terpaut usia antara kita berdua. Asmara hanya impian. Suka duka kita. Daku takkan lupa segala yang ada hanya untuk dirimu yang termanis dan tercipta entah kelak. Daku tetap menanti walau ku harus sendiri dalam sepi. Daku tetap cinta. Suka duka kita. Daku takkan lupa segala yang ada hanya untuk dirimu yang termanis dan tercipta entah kelak. Daku tetap menanti walau ku harus sendiri dalam sepi. Daku cinta.